bagaimana ya, tuntunan syariat di dalam membalas salam dari seorang yang kafir. Beliau berkata, Hafizullah, salamul kafir lahu iddatu halat. Ketika seorang kafir mengucapkan salam, itu ada beberapa kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, jika dia mengucapkan assalamualaikum. Jadi bukan assalamualaikum, tapi dia mengucapkan assalamualaikum. Maka yuraddu alaihi, kita balas dengan wa'alaikum. Walaupun dia mengucapkan assalamualaikum, assam alaikum. Assam itu maknanya adalah al-halak wal maut. Semoga kecelakaan dan kebinasaan menimpamu. Ini mungkin juga ada zaman sekarang. Ini zaman Rasul pernah terjadi. Seorang Yahudi mengucapkan yang demikian di hadapan Rasulullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengingkari dengan keras. Tapi Rasulullah juga mengingatkan Aisyah, "Mahlan ya Aisyah, tenang. Jangan emosi. Cukup kita balas dengan wa'alaikum. Kalau dia mendoakan kecelakaan kepada kita, kita juga balas wa'alaikum dan juga menimpa atasmu." Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anha, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu 'alaikum." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kepadamu, maka ucapkanlah wa'alaikum. Balaslah dengan wa'alaikum. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sallama 'alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaik faqul wa alaik." Riwayat Bukhari. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Jika ada seorang Yahudi menyampaikan mengucapkan salam kepadamu, sesungguhnya mereka adalah mengucapkan assalamu alaik, kecelakaan menimpamu, semoga kecelakaan menimpamu, maka katakan balaslah dengan wa alaik." Cukup ya. Wa alaik. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan tadi ya. Beliau menuntunkan juga untuk kita membalasnya dengan ucapan kita wa alaikum. Cukup ya. Ini jika seorang kafir tersebut mengucapkan salam dengan lafaz assalamu alaikum. Maka cukup, kita enggak perlu emosi, tapi kita balas dengan wa alaikum. Kemudian kondisi yang kedua, al-halatu tsaniyah, idza qala assalamu alaikum. Kondisi yang kedua bukan dengan lafaz assalamu alaikum dengan sin yang di fathah, tapi di sini sinnya di kasrah. Assalamu alaikum. Bi kasri sin al-musyaddadah, yakni al-hijarah. Maknanya adalah batu. Assalam itu maknanya batu. Semoga batu menimpamu. Ada juga yang seperti ini. Sama juga yuraddu alaihi wa alaikum. Maka tuntunan syariat adalah kita membalasnya dengan wa alaikum. Cukup. Ya. Al-halatu tsalitsah, kondisi yang ketiga, lafaz yang memang sudah kita kenal, yaitu dengan lafaz yang disyariatkan assalamu alaikum dengan sin yang di fathah, yang ma'ruf di kalangan kita. Ini adalah bentuk penghormatan yang ma'rufah. Maka di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat kalau memang dia mengucapkan assalamualaikum dengan jelas dan kita yakin dia mengucapkan demikian, maka sebagian ulama berpendapat dibalas dengan yang serupa, dengan yang semisal, yaitu assalamualaikumussalam. Waalaikumussalam. Li umumi qawlihi ta'ala, berdalil dengan ayat dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Jika kalian diberikan penghormatan dengan sebuah cara, ya, dengan cara penghormatan tertentu, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi kita disyaratkan untuk membalas penghormatan orang lain kepada kita dengan yang minimalnya yang semisal, atau jika lebih baik, itu lebih bagus. bi'ahsana minha aw rudduha. Yang demikian ini, pendapat yang demikian ini dinaskan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab khusus yang membahas tentang muamalah kita dengan Ahlu Dhimmah, dengan orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah. Dan juga ini pendapatnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin di dalam Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, dan juga pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Dan ini adalah qaulnya, pendapatnya sebagian ulama dari madzhab Syafi'iyah. Kita singkat sedikit. Wa qala ta'ifatun min ahli al-ilm, adapun sebagian ulama yang lain berpendapat, jika seorang kafir mengucapkan assalamualaikum, maka tetap kita balas dengan waalaikum, tanpa harus melengkapi. Ya. Walaupun dia mengucapkan dengan baik assalamualaikum, tapi tetap kita membalasnya dengan waalaikum, berdalil dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Hadisnya Ibnu Umar, hadisnya Anas, ya, dan hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun firman Allah tadi yang kita sebutkan, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka maksudnya adalah, ya, ini jika yang mengucapkan salam adalah orang muslim. Jadi ayat tadi yang dimaksud adalah jika yang mengucapkan salam atau penghormatan tadi adalah orang muslim. Adapun orang kafir maka tidak termasuk di dalam ayat ini. Ya, sehingga kalau orang kafir yang mengucapkan salam demikian, yang kita jadikan landasan, yang kita jadikan pegangan adalah hadis tadi. Hadisnya Anas, Ibnu Umar, dan Aisyah. Yaitu dengan membalas, wa'alaikum. Ini adalah tafsirnya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat tadi. Fa'idha kanat min mu'min, jika penghormatan itu berasal dari seorang mu'min. Ya. Wa in kanat min kafirin faruddu ala ma qala Rasulullah alaihi salatu wassalam ayyu qala lahum wa alaikum. Adapun jika yang mengucapkan salam atau menyampaikan penghormatan tadi orang kafir, kata Ibnu Abbas alaihi radhiyallahu taala anhu, maka kita balas dengan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan wa alaikum. Demikian. Ya. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat tadi, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ai idza sallama alaikumul muslim faruddu alaihi afdal mimma sallama aw ruddu alaihi bi mithli ma sallama. Naam. Ini kondisinya jika yang mengucapkan salam adalah orang muslim. Ayat ini tadi, ya. Jika yang mengucapkan salam adalah orang muslim. Terakhir kita akan baca ucapan dari penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala ar-rajih min hadhihi al-aqwal kulliha ma dalla alaihi al-hadits lakinnahu mukhtassun bi ahli al-kitab. Ya. وقد أخرجنا أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه عن أنس رضي الله عنه قال أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على وعليكم. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, dan yang rajih, pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat ini, ya, yang kuat adalah yang telah disebutkan di dalam hadis, yaitu cukup kita membalas dengan wa'alaikum. Ya, dan ini hanya khusus bagi ahlul kitab. Khusus bagi ahlul kitab, baik Nasrani maupun Yahudi. Dan Al-Imam Muhammad mengeluarkan dengan sanad yang jayyid, yang bagus, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, umirna, kami diperintahkan untuk tidak menambah ucapan balasan salam kepada ahlul kitab. Kita tidak diperintahkan menambah dari wa'alaikum. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk menambah dari ucapan wa'alaikum ketika membalas salam dari orang kafir, terkhusus ahlul kitab. Ya. Sehingga ini yang lebih roji insyaallah, yaitu cukup kita membalas salamnya dengan waalaikum sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Anas Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kondisi yang keempat, ketika kita ragu, ya, idza syakakna hal qala assalamu alaikum au assalamu alaikum. Jika kita ragu, ngomongnya tadi apa ya? Assalamualaikum atau assalamualaikum atau assalamualaikum, kita ragu, ya. Maka kondisi yang seperti ini kita menjawabnya dengan waalaikum. Waalaikum. Ya. Taib. Kemudian kondisi yang kelima. Tadi sudah kita sebutkan empat kondisi. Kondisi yang kelima, jika mengucapkan sabahul khair. Dalam bahasa Arab ya, sabahul khair. Jadi enggak mengucapkan salam, tapi mengucapkan sabahul khair. Kalau kita mungkin di bahasa Indonesia, ya, pagi pak, siang pak, sore pak, ya, seperti itu. Atau yang semisalnya. Al-muhim tidak ada lafad assalam. Ya. Maka di antara pendapat para ulama, kita cukup membalasnya dengan bimitsli ma qala wa hadza min babil adli wal insaf. Cukup bagi kita untuk membalasnya. Kalau dia mengucapkan pagi pak, ya kita balas pagi, itu aja cukup ya. Ini min babil adli wal insaf, sebagai bentuk adil dari kita ya, sebagai bentuk adil dari kita. Nah, adapun hukum, apa sih hukumnya membalas salamnya orang kafir? Kalau tadi kaifiahnya, caranya. Tapi hukumnya bagaimana? Wajib ataukah sunnah? Wajib ataukah mustahabbah? Ini juga dibahas oleh para ulama. Wassahih, qala Syekh Badr Hafidzallah, wassahih, pendapat yang benar adalah wujubur rad li umumi qaulin nabi alaihi salatu wasalam faqulu wa alaikum. Pendapat yang kuat, yang benar adalah wajib hukumnya. Tapi dengan tata cara yang sudah kita sebutkan tadi. Cukup dengan waalaikum. Dan yang demikian ini difatwakan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, itu tadi pembahasan kalau kita ya membalas salamnya orang kafir. Jadi mereka dulu yang memulai. Paham ya? Jadi mereka dulu yang mengucapkan salam, nah, bagaimana kita membalasnya? Tadi kondisinya disebutkan ada 5 kondisi. Lah kalau sekarang bagaimana hukumnya kita yang memulai salam ke mereka? Nah, dilanjutkan atau tidak? Sudah 15 menit. Kita dulu yang mengucapkan salam ke mereka. Hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Ya, ini juga dibahas oleh para ulama. Kita lanjutkan sedikit. Ada beberapa kondisi juga ya, setidaknya ada 2 kondisi. Ibtida'ul kafir bittahiyah lahu halatan. Masih tulisan dari Asy-Syaikh Badr Al-Badr Hafidzallah. Kondisi yang pertama, jika bentuk penghormatan tadi yang kita ucapkan kepada mereka, ayyubdi'ul kafir biqauli assalamualaikum, yaitu kita mengucapkan kepada mereka salam dengan lafaz assalamualaikum. Kita yang memulai duluan, ketemu dengan seorang kafir, kemudian kita memulai dengan salam assalamualaikum. Maka yang seperti ini, wa hadza la yajuz inda jamaahiri ahli ilm. Yang seperti ini tidak diperbolehkan menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya. Mayoritas ulama melarang yang demikian ini berdalil dengan hadis dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda wal nasara bis-salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi maupun Nasara, bahkan jika kalian bertemu dengan mereka di suatu jalan, maka paksalah dia untuk melewati jalan yang lebih sempit. Ini dalilnya. Jadi tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Jika salamnya itu yang kita ucapkan adalah dengan lafaz assalamu alaikum, maka tidak boleh, ya, dengan dalil hadis tadi. Adapun yang kedua, kondisi yang kedua, kita mengucapkan salam kepada mereka tapi dengan lafaz tadi, sabahul khair, pagi pak, atau masaul khair, sore pak, siang pak, ya, tidak ada lafaz salam. Maka yang seperti ini ya, beliau di sini menyebutkan perkataan Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adhkar. Qala Abu Sa'd Al-Mutawalli, "Idza arada tahiyyatadh dhimmi fa'alaha bighairi salam, bi ay yaqul hadakallahu aw an'amaka an'amallahu sabahak." Menukilkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, menukilkan perkataan Abu Sa'd Al-Mutawalli, ya, jika ada seorang muslim ingin mengucapkan salam kepada seorang dhimmi, yaitu seorang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan membayar jizyah dan mengikuti hukum kaum muslimin, maka dilakukan dengan tanpa salam, ya, tanpa lafaz assalamualaikum, tapi misalnya dengan doa hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Tapi kalau di tempat kita mungkin enggak paham mereka, ya. Au an'amallahu sabahak, semoga Allah memberikan nikmat kepada pagimu. Qala Asy-Syaikh Badr hafizahullah, qultu hadza alladhi qalahu Abu Sa'd la ba'sa bihi idza ihtaja ilaihi. Intinya yang seperti ini diperbolehkan jika memang dibutuhkan. Kita memulai salam kepada mereka dengan lafaz pagi pak, sore pak, siang pak, ya, atau yang semisalnya. Tapi jika memang dibutuhkan, jika dibutuhkan. Adapun jika tidak dibutuhkan, ya nggak perlu, ya, nggak perlu. Wa amma idza lam yahtaj ilaihi fal ikhtiyar alla yaqula syai'an. Adapun jika tidak dibutuhkan untuk mengucapkan yang demikian ini kepada mereka, maka yang lebih tepat adalah untuk tidak mengucapkan apapun, ya, untuk tidak mengucapkan apapun. Alasannya apa? Fa inna dzalika bastun lahu wa inasun wa idharu surati wuddin. Karena pada yang demikian ini, mengucapkan salam duluan ke mereka, ini menunjukkan sikap ramah kepada mereka, ya. Wa nahnu ma'murun bil ighlaz 'alaihim. Padahal kita diperintahkan untuk bersikap keras kepada mereka, ya, bersikap keras kepada mereka. Waman hiyun an wuddihim fala yudhiru, ya. Dan kita dilarang untuk menunjukkan sikap ramah, ya, kepada mereka. Jadi sekali lagi, kalau tidak dibutuhkan, maka hendaknya tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan. Naam. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika membahas tentang memulai salam kepada orang kafir, beliau mengatakan rahimahullah, wa qalat ta'ifatun yajuzul ibtida' limaslahatin rajihah min hajatin takunu ilaihi aw khaufin min adahu aw liqarabatin bainahuma aw li sababin yaqtadi dhalik. Sebagian ulama membolehkan yang demikian ini. Kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir, tapi tentunya dengan cara yang tadi. Kalau assalamualaikum maka jangan, ya, karena sudah ada nas dari Rasulullah alaihissalatu wassalam melarangnya. Adapun dengan lafadz yang tadi, sabahul khair, ya, pagi pak, sore pak, atau yang semisalnya, sebagian ulama membolehkan jika memang ada maslahat yang rajihah. Di sana ada maslahat yang kuat, ya. Di antaranya apa? Min hajatin takunu ilaihi. Kita lagi butuh sama dia. Ya, misalnya dalam kondisi lagi butuh sama dia. Nah, ya apapun, ya, kondisi apapun yang kita dalam keadaan butuh sama ke orang kafir tersebut. Au khaufin min adahu, atau dalam keadaan kita takut dari gangguannya. Takut dari gangguannya, takut dia memudaratkan kita. Ini kondisi yang diperbolehkan. Au liqarabatin bainahuma, atau dalam kondisi ada hubungan kerabat antara kita dengan mereka. Misalnya tadi anak ke bapaknya atau orang tuanya yang kafir. Ada hubungan kerabat, qarabah bainahuma. Maka yang seperti ini boleh. Ya. Atau sebab-sebab yang lain yang diizinkan di dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada pembahasan yang lain. Fatwa ulama. Pernah juga ditanyakan kepada ulama, bagaimana jika seorang pekerja atasannya itu orang kafir, boleh enggak mengucapkan salam ke atasannya? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Nah, pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, pertanyaannya intinya adalah seorang penanya bertanya, dia bekerja di sebuah perusahaan yang atasannya seorang kafir, ya. Jika dia datang ke tempat kerjanya, seringkali atasannya itu datang duluan. Apakah boleh baginya untuk mengucapkan salam kepada atasannya? Dalam keadaan kalau enggak mengucapkan salam, khawatir ada mudarat yang menimpanya, ya. Atasannya jadi sentimen ke dia misalnya, ya. Gajinya dikurangi. Apa ada yang demikian? Ya. Kalau demikian, ya, maka Syekh Al-Utsaimin memberikan jawaban, "At-tariq ila hadza idza kana ra'isan kafiran wa hadara qablaka dakhalta 'alaihi an taqula sabahul khair faqat." Jalan keluarnya adalah jika memang atasannya adalah seorang kafir, ya, maka boleh bagimu ketika masuk kepadanya, bertemu dengannya, engkau mengucapkan sabahul khair, ya, tadi pagi pak, ya, faqat. Nah, kalau sabahul khair ini maknanya kalau kita terjemahkan, ya, pagi yang baik, seperti itu, pagi yang baik, ya. Sabahul khair liman, pagi yang baik untuk siapa? Li nafsik. Kita niatkan ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk kamu. Jadi ada unsur seperti itu, ya. Karena ada unsur doa juga, subahul khair, pagi yang baik. Kalau kita ketemu, ya subahul khair, pagi, pak, pagi yang baik. Baik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan untuk wa ikhwanika al muslimin, dan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, bukan untuk dia. Atau juga mengucapkan lafaz assalam, salam, ya, assalam dalam bahasa Arab. Biduni antakul wa alaikum, tanpa kita lengkapi dengan lafaz alaikum, cukup dengan assalam, ya, bukan assalamualaikum tapi assalam saja, ya. Wa tanwi assalam alaika anta wa ala ibadillahis salihin, dan dalam ketika engkau mengucapkan yang demikian, engkau meniatkan assalam, keselamatan adalah untukmu, untukmu sendiri dan untuk hamba-hamba Allah yang salihin, bukan untuk dia. Karena dia orang kafir, ya. Tidak boleh kita doakan yang demikian. Wa bihadza yahsul al-maqsud insyaallahu biduni darar. Dengan demikian telah tercukupi tujuan kita, ya. Tanpa ada darar madarat yang dihasilkan. Ya. Taib, seperti itu mungkin, ya. Al-muhim, ya. Jika memang kita terpaksa mengucapkan salam kepada orang kafir pada kondisi-kondisi tertentu, fal yakul subahul khair, dalam fatwa yang lain Syekh Utsaimin menyebutkan demikian juga, cukup dengan mengucapkan subahul khair pagi, siang, ya, sore, pak, gitu. Ya fulan au marhaban au ma asbah dzalik minal kalimat allati laisat du'aan. Yang penting tidak ada unsur doa. Yang penting tidak ada unsur mendoakan dia dengan keselamatan. Ya, kalau mendoakan hidayah boleh, ya. Mendoakan hidayah boleh. Nah, atau cukup dengan lafaz assalam tadi tanpa alaikum, ya. Kita niatkan assalam tersebut untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah yang salihin, untuk kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup insyaallah. Bu Nova. Kenapa? Wa iyyak barakallahu fiik. Naam, naam. Fadhal. Campur ya, ada muslimin, ada juga non muslim, ya, kufar. Rasulullah pernah yang melakukan demikian. Beliau melewati sebuah ya, gerombolan orang, di sana ini bercampur dia, gerombolan itu. Ada yang muslim, ada yang kafir, Rasulullah mengucapkan salam. Tapi dengan meniatkan untuk kaum muslimin. Salam itu diniatkan untuk ditujukan kepada kaum muslimin. Seperti itu. Wallahu a'lam.